Ini. Ku ngerti cek emang wes bosan, padahal aku anggap setia. Aku mau di dalam nopo ariannya. Aku panas hatiku kosong, lorong. aku, kita Bayu juga semuanya yang hadir malam hari ini.